surut air di pantai sepi. Begitu juga diriku kasih, terasa sepi tanpa dirimu. Bagaikan bulan tertutup awan sunyi. Tanpa dirimu, beribu kata telah terucap, beribu janji telah terungkir. Tak kusangka semua ini akan berakhir. Juga